Miskin bukan malapetaka. Miskin bukan berarti tak makan. Miskin tak sama dengan kecelakaan. Karena miskin selalu masih mempunyai pengharapan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah kemauan mengelola dan mengolah apa yang ada, sehingga orang miskin akan mendapatkan makanan yang mereka butuhkan. Hanya saja ada kekuatan tak adil yang seringkali berlaku mengambil rezeki milik orang miskin. Ketidakadilan itulah warna yang sangat menyedihkan, karena banyak orang menjadi raja tega di kehidupan, menari di atas penderitaan, mengambil keuntungan di ketidaktahuan. Miskin bukan malapetaka, tapi mereka yang merusak dan mengambil keadilan dari sanalah malapetaka yang sesungguhnya. Karena itu lihatlah, dan jangan malu karena miskin, tapi malulah kalau engkau mengambil keadilan dari tempat yang semestinya. Jangan takut dengan kemiskinan, karena kemiskinan tidak menghentikan makanan. Asal ada kemauan, selalu ada masa depan. Memang ketidakadilan seringkali menjadi ancaman yang menakutkan, tapi sangat terhormat menjadi orang miskin. Yang tak terhormat jika Anda memiliki apa saja dalam kehidupan ini, tetapi Anda adalah orang yang menebar racun ketidakadilan. Satu waktu keadilan sejati akan tiba. Sang pengadil akan memberikan nilai yang sesungguhnya. Pilihlah menjadi miskin tapi menebar keadilan. Jangan sampai makananmu dan hari-hari hidupmu adalah ketidakadilan.